بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Hikmah dari hijab itu adalah mengurangi fitnah yang terjadi. Yang namanya laki-laki tetap laki-laki, bagaimanapun solehnya. Yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Kalau melihat wanita itu terus, gitu. Sehingga hati-hati harus dijaga. Jangan sampai kamu dituntut ya Allah kiamah. Sekian ratus laki-laki semuanya menuntut ya Allah, saya ini demikian gara-gara fulana yang tiap hari lewat depan rumah saya. Gara-gara fulana yang selalu menampakkan kemaluannya dan pakaiannya yang begitu yang serolok, aibnya ditampakkan. Dan mereka semuanya menuntut rame-rame. Yang karena dia kelilingnya tiap hari. Yang untuk berapa kira-kira? Dia keliling terus dengan pakaian yang membuat fitnah laki-laki. Dan itu setiap hari berapa laki-laki yang lihat? Dan berapa laki-laki yang kemudian pulang geleng-geleng? Istri saya kurang cantik. Loh, kenapa kau bilang begitu? Itu tadi yang lewat itu Masya Allah. Ngerusak rumah tangga orang. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Dan itu akan menuntut, jangan dikira tidak menuntut. Sehingga yang namanya jilbab bukan jilbab gaul. Yang justru pakai jilbab tambah cantik. Ini na'udzubillah adalah betul-betul tipuan syaitan. Seakan-akan dia sudah menjalankan perintah Allah, tapi justru sebaliknya. Dia pakai kerudung dengan tidak pakai kerudung masih cantik pakai kerudung. Karena pakaiannya dibuat-buat demikian rupa, model-modelnya sehingga menarik perhatian kaum laki-laki. Akhirnya hikmahnya tidak ada sama sekali. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب